Welcome to DJ Ken Music Pro and Pandowo Official Slow Bass. Nolak tukang arit atau belum sih? Jangan ya, Dik ya. Mas Iyun. Dalam-dalam sayang. Oh iya, masih mau gimana? Aku di sini. Welcome to DJ Ken Music Pro and Pandowo Official Slow Bass. Udah pernah nolak tukang arit atau belum sih? Jangan ya, Dik ya. Mas Iyun. Dalam-dalam sayang. Oh iya, masih mau gimana? Aku di sini. VN